Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Amma ba'd. Ingkang satuhu kinormatan para-para panawing-panawung kridha utawi panitia ing acara halal bihalal, para sepuh, aji sepuh, pini sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur, manggolo manggalaning nagari satrio satrianing projo pangemban pangembating projo, mligini pun dumateng Bapak Kepala Desa Teluk Leres ya, ingkang satuhu kinormatan, para alim ulama ingkang satuhu pantes tinulat tinulodo minangka pandam pandoming para kawula tasih lan tansah sinanding mring wahyuning Allah, mliginipun dumateng Bapak Kiai Nur Said ingkang ing wekdal samangke nembe kasinungan gerah, mugi-mugi inggal dangan waras kaya wingi uni, amin. Para kadang sutresna budaya ingkang anggung ginunggung mring pepoyaning kautamen, mliginipun dumateng grup perbana Nurul Aiza ingkang sampun paling panglipur saha pandonga sawetawis, saha para rawuh kakung Sumawana Putri Werda Madya Tumaruna ing Dukuh Kajar, sepisan kepareng jabel kamardikan panjenengan, munggel wawandikan panjenengan, kadherekaken manungku pujo ngaturaken gunging panuwun ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan saha tinemu ing Sukorahayu, karahayon tuwin rahmat mugi tansah kaparingna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah ing para ahlinipun, para sahabatipun, para tabi'in tabi'in saumatipun ingkang kanthi linambaran kersaning Allah, mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun, amin Allahumma amin amin. Setunggal kula nyuwuni dipangestu panjenengan nek umpamane ceramah kalih ngadeg entuk ora. Niki rasane wetengku malah kaya ketekuk. Wong kula ngadeg mbek lungguh meh padha. Ngadeg ya sakmono, lungguh ya. Sakarang wonge cilik. Wong cilik niku umume cerdas. Soale weteng kalih pikirane cedhak. Timangan tekan, mangan tekan. Nek sing dhuwur-dhuwur ki biasane mangan tok ning ora tekan-tekan. Jeneng kula pun katulis ning le nyebut wau do salah. Ana sing ngomong Supendi, ana sing ngomong Afandi. Jenengan nek durung kenal niku memang ora pati yakin wong Supandi kok kiai. Jenengan nek krungu kiai niku jenenge mambu-mambu Arab. Nur Said ketok nggih. Supandi. Kita ning kuping nyangklak ya. Tapi kula pun 36 tahun anggenipun ceramah, anggenipun dakwah. Ning jenengan percaya ora gek bengi iki ana kiai dikeki ngombe ngentek 5. Niki nek tak ombe kabeh aku malah blendingen ra iso omong. Ibu-ibu reh ning panjenengan didokok ning ngarep dewi. Jenengan aja rame-rame nggih. Soale ibu-ibu niku kula pun kenal jenengan ngene. Jenengan iki terkenal sregep ning ora mudengan. Ra ngandel engko takonno bali isine apa? Lah jawabane mungsi tok. Lucu kok ngono tok wis. Kula sing kenal lan marani kula niku Mas Imam. Jebul barang tak takoni Mas Imam lho jenengan ngerti saka aku saka ndi? Mirsani YouTube. Nonton internet. Lah ceramah kula niku sak Indonesia memang sok diputer ten internet. Lah Mas Imam niku teko ten omah kula bareng kepethuk kula niku ragu-ragu ndak jenengan ngono. Kuwi ngece apa ora kuwi? Niku padha kaya wingi kula entuk tamu saka Bandung. Kula agek nganggo kaos singlet, nganggo sarung nyirami. Lah tamune takon kula badhe pinanggih Pak Yai Supandi. Dhek iki nyauri ngene. Lah nggih kula, lho mboten sing sok ceramah niku kok ngono. Reh ning wonge ora percaya kula mlebu njikuk klambi, tak nggo klambi nganggo pecis. Bareng metu, lah niki Pak Pandi. Lah mau sapa demit wae. Jeneng kula riyin niku ngarepe malah ana tambahane. FX Supandi. Kenging menapa kok nganggo FX? Kula riyin agaminipun Katolik lho. Dadi wiwit cilik ngentek tekan umur 19 tahun ibu bapak kula niku ngladi kula mboten ten Nurul Izzah ngeten iki kula digladi ten gereja. Dadi mbiyen sing tak apalke niku ora bangsa Al-Fatihah ngentek Anas niku mboten. Sing tak apalke nggih bangsa Matius, Lukas, Yohanes, Markus ngono iki Mas. Dadi kula nek kon crita Yesus lahir ten Betlehem ngentek disalib ning Golgota, insyaallah apal aku timbang jenengan. Nggih mboten? Aku seneng ibu-ibu ki nek ngaji mesti nyauri. Persis kaya bojoku. Bojoku ki nyauri wae, masak kasinen tak lokke iki masakmu kok asin men, padahal mau yai sithik lho. Lah iki kok anyep men, wis tak kei uyah akeh ngono ra jengkelke. Omongan kok mbulet wae. Iki contone ngono. Oleh bojoku nek bodho kuwi anggere sungkem mbek aku mesti nangis sih. Padahal omongane ra tau cetha. Anggere sungkem ki mung Mas terus dhek nangis dhek omong apa aku ra krungu. Ngono aku mbek nangis ya nyauri padha-padha ngono. Asline padha ra ngeneh ya. Alah panganan telu tok wis do njempalik. Duh sok iso entek cepete ra karuan. Kene mangan do dimamah ora to? Jeneng kula Supandi, reh ning kula digladi ten gereja. Kula disekolahke kalih wong Londo jenenge Bruder Servas. Maksude Servas niku sok nek gedhe bocah iki ben dadi penginjil. Hadi sing tak apalke Matius, Lukas, Yohanes, Markus ten Perjanjian Baru niku nek ten Quran sebutan Injil. Nek Perjanjian Lama Imamat, Orang Lewi, Keluaran, Bilangan dan Kejadian niku Old Testament, nek ten Quran sebutane Taurat. Bareng kula digladi ten gereja, aku ora tambah pinter malah tambah bingung. Akhirnya kula nggoleki agama sing pener kuwi sing endi? Alhamdulillah kula ketemu Al-Qur'an. Aku le maca bingung. Iki kok kiwa nengen apa nengen kiwa? Wis ra genah urutane. Aku mbiyen ra tau ngeja Mas kaya jenengan kuwi. Ba fathah ba ba kasrah bi ta antumantur antumaru ba bi turu. Aku ra tau ngono. Lah rehning kula umur 19 tahun akhire mlebu Islam. Alhamdulillah umur 21 tahun kula pun ceramah Islam. Dadi kula mlebu Islam gek 3 tahun pun ceramah. Sa Indonesia ki wis tak ubengi kejaba Teluk Kajar. Aku rene iso pangkling sak kemeng-kemenge aku ketek urung tau rene. Bener nggih? Layak ora ragu. Ya yo supandi. Alhamdulillah kula anak tunggal. Ibu kula sing saged kula islamaken rumiyin. Bapak kula nembe kula islamaken rikala badhe seda. Kula riyin salat wae umpet-umpetan soalnya wedi nek di pateni. Ning nyatnate kula salat konangan malah dunek ngene. Lundi panti kuwi saiki kok jengking. Bapak kula niku nek ngarani wong salat jengking, aku malah ajak-ajak bapak napa mboten nderek jengking. Aku digajul bokongku kok. Ning semanteno alhamdulillah bapak ibu kula saged kula islamaken. Ngentek sedane ya tetep muslim. Alhamdulillah. Oh bapak niku salate mon pun sepuh. Wis awake ndredeg nika gek salat. Kuwi tau sujud ngentek ra iso bali. Jengking terus. Suwi-suwi gembor-gembor. Ndi panti iki piye? Tak kandhani, Pak. Jenengan nek salat mboten saged kalih jumeneng karo ngadeg. Salat kalau lungguh niku entuk. Nggih mboten? Nek lungguh ra iso karo turunan itu mboten? Ento turunan raiso tak solati. Lundelingan sok mati lah. Niki somben mati kabeh lah. Hati-hati loh. Malaikat Izrail ki untung nek jabut nyawa ngenteni perintah wis sak penake rame loh. Bengi-bengi ngene timbang nganggur tak jabuti nyawa rame. Kuwi nek aku Izrail aku milih sing ngantuk-ngantuk tak jabut. Mbae melek neh mbae. Wedi nek dijabut. Namun bareng kula mlebu Islam umur 21 tahun. Kula sing mulang menteri-menteri njenengan ten Jakarta. Dadi kula niku ben sasi kudu mulang ten Jakarta. Wingi kula ten Jawa Timur. Napi kula nek ceramah ten Jawa Timur niku numpak motor mabur dipethuk ning bandara bareng ning Teluk Kajar aku kon mangkat dhewe. Aku bingung to Mas. Kene ra ono bandara. Aku tapi wedi ceramah bengi iki aku wedi. Wedi dimplok kuwi lho sebelah. Omong ngaji kok dikeki naga. Kaya arep ngemplok-ngemplok. Pun nggih kenal nggih. Kula niku soalé ninggal tamu ning omah. Tamu kok jam 11 bengi rak mbangeti to. Saniki ngaji alon-alon muga-muga jenengan sing kula omongke senadyan aku ora tau mondhok ning jenengan kudu linggateke tenanan nggih. Tak wiwiti saka awal Ramadan riyin. Kenging menapa mas-mas saking Nurul Izzah jenengan hafal Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Oke, wis do hafal. Aku seneng nggih. Kowe anggere ngaji wis ana apalane kulo seneng. Kulo soalnya tahun duwe murid ibu-ibu ora apal-apal. Latihan salat kalih kulo tak kon maca Al-Kafirun ngitu ngentek nangis ora bar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu man ta'budun wa la a'budu man ta'budun wa la a'budu man ta'budun wa la a'budu man ta'budun. Niki lebar kapan nih? Wingi jenengan poso tanggal 29 apa 28? Oke, ning ana sing 28 ta? Ana sing 27 ta? Berarti bodone kuwi nyantane sing tetep beda. Aku senenge mbek bangsa iki ya kaya ngene iki. Wonge beda ning rukun, sae mboten? Kuwi arep milih Jokowi, arep milih Prabowo karepmu. Sing penting rukun ta? Nah, ngono. Wong pilpres, pilkada, pilkades. Kuwi mung walian mbek PLKB. Loh, PLKB kuwi nek lali dadi. Pilkada nek dadi? Heeh. PLKB nek lali? Pilkada nek dadi? Heeh. Yo tak punggel ayate wau ya. Alon-alon ngajine ya. Ya ayyuhalladzi se iki ana kafilah. Nek kafilah do mlayu. Aku niteni gampang. Kuwi berarti panganane wis entek. Iso playon kok. Undi-undi ceplise enak ya. Kuwi nek untu palsu iso ucul kuwi. Yo sik to jodho guyu sik to. Ya ayyuhalladzina amanu. Gateke. Mas, ya ning ngarep sing diwaca dawa. Ya. Itu namanya harfu nida. Napa? Kata atau kalimat seru. Perhatikan. Nek ana ya, kuwi diartikan ning bahasa Indonesia wahai. Gateke. Wahai kuwi sing dundang adoh torakeh nek siji cedak biasane adoh akeh wahe siji cedak he masa siji cedak wahe elek ra. Oke, latihan cerdas ya. Orang yang beriman itu dipanggil dari jarak yang jauh, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa orang beriman dipanggil dari jarak yang jauh? Tulis sik. Engko tak terangke. Nggih. Sing wingi poso 29, aja ngenyek sing 27. Kuwi nek nyanyian ra ono bare lho. Lah kowe bodho-bodho kok poso? Dek mesti ngeyel. Lah kowe poso-poso kok bodho? Bener ora? Kowe bodho-bodho kok poso? Ledek iya mesti nyauri, lah kowe poso-poso kok bodho? Apa ana bare? Beda ben arep bodho ping 11 mbok ben. Malah tuku iwak pitik akeh. Aku gek munggah kaji ning Mekah, kula ten Mekah bola Bali. Wong salat we dewi-dewi Mas, ana sing nuding ngene. Asyhadu an la ilaha illallah mingkup neh ana. Ana asyhadu an la ilaha illallah malah tubung-ubung ngene. Ana. Ngandel ora? Beda kuwi apik. Lah kuwi kudung dewi-dewi apikno. Lah kuwi nek putih kabeh iso malah koyo yayasan yatim lho. Yatim nek cilik-cilik ngene iki dilus-lus mare mlebu swarga. Yatim sakmono kok kon ngelus-lus. Apa ora ngantem parut? Bareng poso wis bar. Ana dina jenenge Idul. Ayo gateke. Kata id itu asalnya dari kata ada yaudu id. Ada yaudu id artinya kembali. Tolong-tolong kata kembali gateke. Kata kembali itu kepulangan dari tempat atau keadaan semula. Tak boleh nih. Kata kembali itu kepulangan dari keadaan atau tempat semula. Kembali ke Semarang. Berarti tau ning Semarang, lungo ning Teluk Kajar, mengko balik ning Semarang. Bener ora? Oke, oke. Kembali suci. Kembali suci. Jenengan tau suci ta? Mengapa sekarang diajak kembali? Sebab jenengan adoh saka kasucen. Orang yang jauh dari kesucian diajak kembali pada kesucian. Berarti Idul Fitri itu bukan justifikasi tapi persuasi. Jenengan dijak balik sucen mergo jenengan kakean dosa. Bener ora? Ayo gateke saiki taun saiki dosa-dosane jenengan. Aku tak nerangi rolas, nek jenengan rolas kena kabeh berarti remuan wong. Ji. Dosa kuwi nek didelok sifate, siji ana dosa sing sifate kaya setan. Napa, Bu? Dosa sifate kaya tak kandhani. Setan kuwi nek gawe dosa mesti golek kanca. Aku tak takon karo ibu-ibu, Bu. Ngrasani dosa mboten? Ndak tahu ana wong ngrasani dhewean. Nek ana prisakno. Ngrasani kok dhewe iki jenenge ngomyang. Ngrasani mesti golek bolo, golek kanca. Iki setan kabeh loro-lorone. Penyakit ngrasani, ghibah ngrasani, kuwi paling kerep ning ibu-ibu. Nek ngapusi kuwi ning bapak-bapak. Tutuk paling remuk kuwi tutuk ibu. Nek mata paling rusak mata bapak. Mulane nek salat ora tau entuk wong wadon kok ngimami wong lanang, sebabe matane wong lanang kuwi rusak, nek imame wedok makmume lanang, imame sujud makmume ndelok, kowe ngendelok. Matane wong lanang ki remuk termasuk aku. Lah aku ceramah ning Bali, esuk ning pantai. Cah Bali ki nek ning pantai nyelelek nganggo katrotok mbek BH do mlaku-mlaku. Lho ngono ki rombong aku iso njawe lho Yi, napa? Delok wong wudu ngene iki dosa apa ora? Lho aku yo nyauri to, lho aku yo ning kene kok kowe takon. Lah nek aku muni dosa ora diwale, jenengan kok yo ndelok. Mbah niatku piknik kok. Mosok mbayar larang kon merem aku ora apa? Asline dosa apa ora? Aku yo sadar. Kepepet to. Iki nek mata kuwi. Nek tutuk-tutuk putri, wah kuwi kandhanane angel pol. Pasar ki akeh wedok pake lanange. Mulane dosane akeh lah omongane ra cetha. Pelemu sik lho, Bro. 10.000. 4.000, pelem sak upil-upil. Kowe bayangno nek ana upil gedene sak pelem. Kowe bayangno nek ana upil gedene sak pelem. Kuwi le nyuthik piye? Bojoku nek omong kaya jenengan. Ngunekke dol duku. Duku sak upil-upil dinyang ra entuk sing dodol duku cerdas iso nyauri ngene. Lah timbang upilmu sak duku-duku. Bojoku akhire kapok. Mulane wong nek nyuwara aja angger. Wingi nesu mbek aku kok. Arep metik pelem kok takon Mas sarane metik pelem ben iso legi ndak ana teorine. Lho angger kok petik kliwon sesuk mesti legi. Lho kuwi ra percaya? Pelem nek dipetik kliwon sesuk mesti. Mosok pelem petik kliwon sesuk paing. Jokule nyauri prek ngono. Lah wong tak ajak ning Mekah ana wong nuding ngene iki. Asyhadu an la ilaha illallah mingkum neh takon. Mas sing nuding mingkum neh wong ndi? Wong Taliban. Dik ya takon meneh. Wong Taliban sing ndi? Taliban ya mesti ireng nek tali rafia. Taliban. Leban tinggal tali ya ireng lah Mas. Iki jengkel itu loh. ngaji yo jengkel. Aku agak nerangke wong wadon ki nek kon gibah top padha karo wong lanang nek kon kadhib ngapusi. Kuwi sifat dosa sing kaya setan mesti ngejak kon kanca. Tak kei contone ne. Sifat dosa sing kaya kewan, contone zina. Zina ki kaya kewan ra? Lanang wadon kepengin kumpul kaya wong bubujuan ya nikah nggih. Nek ora nikah kaya apa? Kaya pitik. Kewan pitik kuwi bener kuwi. Makdine dhewe duya-uya. Wah, aja takon mbek aku makdine pitik sing ndi lho. Wah, aku mbek pitik wah iki kewan hebat tenan. Motone ning ngiringan cucuke ning ngarep nek notrol beras ra ndeloki kena terus. Dil dil dil dil dil iki kena terus. Tak pikir iki nek pitik noleh ngono ngelu ya ya. Nileh notrol noleh entuk beras 50 pitike mumet ya. Ana dosa sing kaya kewan. Nek menungso kuwi iso ngungkuli kewan ra? Kal'an ambalhum adallu. Hati-hati lho. Menungso kuwi iso kaya kewan malah luwih sesat meneh. Kewan kebo doyane mung suket. Ya ta? Dhek dikira roti ga. Menungso ki dan tenan. Godhong telo pangan. Godhong bayung pangan. Godhong kates. Godhong cendhela. Ilang. Daun pintu bablas. Menungso rakus tenan. Daun ketela makan, daun kates makan, daun cendhela ilang. Daun pintu entek. Mula aku mbek koruptor-koruptor kae serik ora karuan. Diti negara, diti rakyat kelompok iki dicolong. Bar nyolong nggae masjid. Masjid dadi dhek mlebu penjara. Ning penjara iso ngeyel. Lah aku nggae masjid kan entuk ganjaran lele korupsi. Lah kuwi dosa kan babuk ngono iki. Enak men iki babuk. Lah apa Gusti Allah kancamu dadu? Remuk otaknya wis do remuk. Omonane dosa sing sifate madani Gusti Allah. Katake takabur sombong itu yang berhak sombong cuman Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri, enggak bakal masuk surga orang yang dalam dadanya ada sebiji sawi dari sifat sombong. Naudzubillah min. Nek Gusti Allah sombong wajar apa? Aku maha kaya, bener apa? Aku maha kuasa, bener apa? Jenengan ngomong aku paling ayu wis kemayu. Biasane sing aku ayu, biasane elek. Mula bojoku nek arep tak ayu-ayu, jauh bangeten kowe moso alis dikerok. Alis malah dikerok. Ganti potlot ndangak. Wah, sangar tenan. Pipi diabang-abang. Wong bar diantem sandal. Bojoku tahu nggo ngono turu tak usir. Metu kanan gendruwo. Bareng dhek metu aku cotho tak undang meneh ta ya. Bojoku mbales kok so. Jari aku gendruwo. Lho aku ya gendruwo lanang. Muga-muga cah kacer ana sing sombong nggih. Aku buen siku pol-polan mbek cah sombong. Numpake sepeda ontel kok undangane papah mamah. Buat jiku pol bosok papa tu kimin, mama wakim mana? Pah neng di pah gulek tiwul mana? Allah, aku benci kupol, senengnya pah imin nak papa, apa gedang? Lu kan neng di malah balik lo, oh anak eh. Ibu-ibu ki teorine arep balik warna-warna, anake jimit. Bareng nangis tak ndise anakku rewel. Warna-warna. Nggih, kula terus iki nggih. Omongane dosa sing jenenge godop seneng nesu. Ibu, jenengan tau nesu ora? Ulun kula obati, kula kaya obate. Siji lho carane ngobati wong nar nesu. Jika banyu wudhu sholat sunnah insya Allah nesu nilang. Bar sholat kok nesu neh watak Masa nesu berseri? Nomor loro nek pengen ora nesunan angger arep nesu ngadeko ning pengilon. Ngadeko ning ngarep lemari sing ana kacane, mengko kan ra sida nesu. Wah nesu ki elek asli tenan, irunge megar. Lambene meletrat-meletrat ra ngenah. La taghdab balakal jannah, kamu kalau tidak marah insyaallah surga nggih. Aja nesunan. Napa meneh? Jenengan pun kula terangke ana neh wong sing kena penyakit mau ana sing ngritik to kaya jaran to. Mau ana sing ngritik to? Jaran kuwi lucu. Seneng nglakoni sunah ninggal wajib. Seneng nglakoni sunah ninggal salat Id melu. Traweh melu. Isaan ra tau. Jengkel kira. Kuwi kaya jaran. Nganggo sepatu kuwi sunah. Nganggo sabuk? Sunah. Nganggo kacamata? Nganggo katrok? Wajib. Jaran kuwi wis sepatonan. Sabukan. Kacamatonan. Ning ora tahu? Lu kok ya weruh men. Iki ora kandel Mas takon Bu. Mau ngajine sine apa jaran nak ngono. Mulane nek jenengan kuwi nek ana ning kene sing kaya jaran kuwi contone apa al-adiyat kuwi wal adiyat dibahang dan seterusnya. Ngarepe cerita jaran tengahi cerita wong cethil. Nek ning kajaran wong cethil wong medhit teluwe jengkel kira. Wong medhit kuwi cirine gampang. Angger hitungane jlimet mesti medhit. Duitnya 100.000, hilang 1.000, sing ditangisi sing 1.000. Cah goblok ra. Lah wong iki gegem 90 kok nangis sing 1.000. Tak takoni kuwi 1.000 kuwi kok nangis. Dek yo nyauri nek ilang kan 100. Ki cah medhit ngene iki. Aku jengkel tak jikok iki dhuwit 1.000 wis genep nek 100 ki nangise dadi. Mompa ora ilang kan 101. Lho iki cah cethil. Cethil. Nomor loro wong cethil medhit bakhil ora iso sugih. Omahmu gedhi, mobilmu akeh, ning kampung ning kajar ora tau menehi. Jenenge ora bakal nyebut dek wong sugih, kae wong cethil. Bener. Wong sugih kuwi ngene, al-yadul ulya khairum min najati sufla. Wong sing seneng menehi kuwi luwih sugih tinimbang wong sing seneng nampani. Gatek iki. Mula nek cara Kristen cinta kasih, kasih itu kesannya memberi. Mula jenengan nek diberi orang ucapannya apa? Apa? Gateke tanganku. Terima kasih itu keseimbangan. Ya gateke. Terima kasih. Ayo bener enggak? Terima. Berarti wong sing seneng bersyukur terima kasih hidupnya seimbang. Suka nerima tapi juga suka kasih. Kowe terima tok, ora tau kasih. Mati kowe. Kowe ngandel mangan terus rasa ngising. Iya dah. Maka masyarakat kajar jangan sampai terkena bakhil sebab orang yang bakhil itu hubud dunya wa karohiyatil maut. Wong kuwi nek cethil mesti seneng kadonyan ning nek mbek mati wedine ra elok-elok. Bener apa ora? Nah, kuwi ciri. Sing medhit satpam ra masalah. Medhit lurah ndrawasi. Pak Supradi ora ora ngrasani dhek yo. Wong piyaine ana dirasani. Oh cerita. Ora Pak Jonesu. Ya ta? Saiki dosa-dosa sing kula terangke, jenengan pengen ilang ra? Ilangi dosa mung telung cara gateke. Vertikalnya hablum minallah. Tahu hablum minallah? Habl. Habl, habl. Pertaliannya kepada Allah, wong niku nek dosa kali Gusti Allah malah luwih gampang timbang dosa karo menungso. Jenengan dosa istighfar di ngapura ora? Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. minal khotoya. Isine njaluk ngapura cah doidan ana sing mbek juke to. Astagfirullah. Lek cah kentir ra iki. Wong anakku njaluk dit mbek joget kowe tak ketak kok. Pak njaluk dit ketak. Indonesia ki lucu. Njaluk ngapura mbek joget. Kanca kowe sing go sampe aku basa ra prong jam. Ora ngerti artine nangis iki. Pas nangis tak jamil kowe ndak mudeng blas. Lah ra mudeng kok nangis jejerku mewek aku katut ngono iki. Oh cah iki tak apusi sisan wae. Kula dasare wong nyelelek. Angger takoni sing ora penting mesti tak enggokke ya. Yi, napa? Surat apa sing tak apalke aku ben cepet munggah kaji. Aku nek nyari mesti sengak. Surat tanah. Cepet. Ana wong dodol, ana wong dodol ning omahku. Yi, dodolan kula ben laris pripun? Dol murah. Laris. Ana canem teko, kuncine dadi wong sukses niku pripun, Yi? Aja gagal. Kuncine dadi wong sugih pripun, Yi? Aja kere. Wangir ora kere sugih. Gitu? Lah kancaku ndonga ora mudeng tak gathahi to. Kae mau kiai ini njaluk bojo loro ning bahasa Arab. Kowe kan ora ngerti artine ora. Lah kok muni amin. Berarti kowe njaluk loro. Oh bojomu jiwe keteteran. Soale kanca kula nu tukang becak bojone telu. Tak seneni ya tukang becak bojone telu le makani piye. Le nyauri malah ngene mbek kipasan ning ndur becak ngene. Sunah Rasul ngono iki. Ngece ora. Tak jenggung batu ewe kowe mbok mikir nek Rasul ki lak tukang becak. Padha mbek kancaku ning gereja. Saiki kan do ning omahku nek dolan. Aku sok dikritik kok. Ndi? Oh. Wong masjid ki kandhani mosok sepatu sandal kerep ilang. Aku meneng wae memang heeh kok. Bareng dhek ngomong ngene ning gereja lho sepatu rak tau ilang. Lah tak tunjuk batuke to. Kowe mbok mikir ning gereja sepatu dinggo. Le nyolong piye? Banter goblok. Wah, kowe nek dosa kalih Gusti Allah istighfar mawon di ngapura nggih. Nomor loro, pepadaning urip niku nek jenengan kepengin dosa ilang, wal afina aninas. Wal afina anina. Neng aja ngomong karo iki mau, mosok minal aidin wal faizin iso maaf lahir batin, kuwi dalil kondi. Minal aidin, aidan bentuk jamak dari kata aid, kembali. Faizin akar katanya al fauz atau faza fiilnya. Ya ta? Jenengan pirsani, minal aidin wal faizin arti sebenarnya selamat kembali dan menang. Lah kok iso padha-padha? Sing padha apane? Iki kocelok ning nyambung ya. Kaprah ning mlaku ya. Ora ngerti padha ora ngertine iso mudeng. Nang Aidin wal faizin do padha. Lha iso padha apane? Tapi nyambung. Basa Jawa ki akeh lho sing salah kaprah. Ngulek sambel kuwi salah ra? Ngulek sambel salah ra? Lho sambel wis dadi kok tulah. Godhok wedang kuwi salah ra? Wedang wis dadi kok digodhok. Sing parah meneh ana, menek klopo. Lho klopo sampeyan kok dipenek. Tapi sing jak omong mudengi. Parme ning ndi? Menek klopo. Maksudnya menek wit klopo, lho klopo tenan dipenek. Indonesia, aku mek basa Jawa seneng ya mergo salah tapi mlaku. Udan ini nek basa Jawa kakak ngadi lho, cilik dhewe kepyur. Kepyur duwe mah jenenge telethik. Kakange telethik gremis. Mbarepe terus. Jiwit, jiwit nek basa Jawa pitunggon pitu jeneng. Ning tangan jiwit. Dipindah kuping jeweri. Dokok kempol neot. Pindah bokong nyiwel. Api ya bisa Jawa iban ya Mula ape iku jenengan nek njaluk ngapura mbok basa Jawa wae. Sugeng Riyadi Pak Lurah, nyuwun pangapunten saking sedaya kelepatan. Pak Lurah kerek jawab dawah sami-sami. Sae mboten? Dawah sami-sami iki padha-padha. Nek sami-sami dawah krungkep bareng. Dawah sami-sami padha-padha. Sami-sami dawah krungkep bareng. Aku seneng basa Jawa. Ana sing parah neh. Mumpet ning isor longan. Isor amben jenenge apa? Longan. Lah ngisor longan blandi. Dikedhok ya longan. Mumpet ning isor longan. Lah ngisor longan ki endi? Ngisor amben jenenge? Longan. Ngisor longan. Dikedhok ya longan terus. Aduh wong kacar nek ngene iso do turu iki. Lu ngaji kok ngene kok turu rak bangenten to. Lah mulo ke mikira nek kepengin dosa ilang mbok ngapura-ngapuranan jenengan musafahat, ngerti musafahat? Jawa tasto salaman saka tembung safhun. Safhun iki lembaran, Mas. Mushafil mushaf. Ah, safhun iki lembaran. Mengapa wong jabat tangan disebut musafahat? Tanganmu kaya lembaran, tangane kancamu kaya lembaran. Nek wis saling musafahat, saling jabat tangan, saling memberi maaf dan memaafkan, setelah kelapasannya jenengan itu lembaran baru yang bersih wong bar njaluk ngapura, mudeng ta? Wah, apik ya nek mudeng. Ra mudeng turu iki. Kaya ana sing mantuk ra bali. Ra bali. Ngantuk mantuk orang balik kudunya bar mantuk ini nih ya aku mantuk kebablasan nih. Nomor telu dosa iso ilang kanti amal soleh gateke ayar ki innal hasanati yudhibna sayiat, kebaikan itu mampu menghilangkan keburukan. Sholat baik enggak? Inna sholawah, sholatmu kafaratul lima bainahuna ilal kabair. Sholatmu ki iso ngilangi dosa antarane. Soale sholat niku penghapus dosa. Nek jenengan sholat tekenteng insyaallah dosane dingapura. Ning saiki nek sholat malah do kaya balapan. Traweh 23 rakaat tok seprapat jam gile sholat piye? Buku tebuk. Asalamualaikum. Balik traweh kaya bar tinju. Ndi Bu, traweh kok klenger. Imame banter. Mulo kowe nek milih imam, aja kena men. Ketuan yo jengkelke. Alah sok kemis, Mbah. Wis wonge tuwa, suarane ndredeg. Apalane wis lalen dadek imam. Mosok ngarepe surat atin burni alasr. Watin wan zaitun wan turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma raddadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Kowe iki menggok sadar ora? Lah wonge tuwa lali. Kowe milih imam nek tuwa bangetan. Wis sujud ra balik. Makmum iso takon-takonan. Salatoe wong kajar, nek salat nek kepengin dosamu ilang, ora mung ngapura-ngapuran. Nek halal bihalal ki ben rasa golek dalile, ra kecekel ra. Ra bakal kecekel. Arek kok tulis nganggo ma'rifah al-halalu bil halali, ra kecekel. Kok tulis nganggo nakira halalun bihalalin, ra kecekel, ya ra. Pokoknya papat ono halal bihalal, ono halal bil halal, ono al halal bil halali, ono halalun bil halalin. Buen tulisan wong kabeh kadung salah. Ning maksudnya apa ya betul? Bayang dong nek Pak Lurah ora ono halal bihalal. Sikile loro ora. Njaluk ngapura sak kajar kejur. Bener. Tekake ning masjid Pak Lurah tekake beres. Salaman jijik ngentekke sandal piro? ngono iki sing njaluk ngapura kudune ya suami sama istri dulu. Bojoku nek njaluk ngapura ya tenanan, Mas. Njaluk ngapura ya Mas saka kabeh salahku padha-padha, aku ya sok ngenyek kuwe. Aku ya semonoga, wong bojoku lucu sih. Omongan enak ono panganan iso dadi enak. Monggo Mas menehi dahar sampun sumadyo sinaosa namung gudangan kalian greh layur. Atiku iso maknyes pinter men basa. Panganan enak, le tuku larang. Le ngekke ra penak ora doyan aku. Ya kowe nak arep mangan, mangano. Ora malah panganane dikok. Kowe iso mbetake kirik mbek wong ora. Delara bojo kula niku dosen. Dosen SD. Elah ben rodok keren kaya ora entuk. Wingi mulang salah. Latihan korban murid 40, saya latihan 50.000-an. Itu wedhus ji rada gedhe 2 juta. Lah kok dadak diterangkele wedhus sing kok bleh. So ning akhirat kena nggo tumpakmu. Jabatan kulo iso ngeyel. Lah niku le urunan kok. Wedhus ji tumpake jabatan kulo pra lempoh. Bojoku bali abang ireng. Lah kuwi ya salahmu. Nerangke kok ngono. Kowe gelem korban wedhus, ganjarane saking 10 wedhus sing kok bleh. Sekarang itu ngulu wedhus apa? Cah saiki cerdas lho Bu. Wah aku duwe murid saking cerdasnya nek takon jengkelke ya Pak Ustaz, jangan marah ya. Kenapa? Orang wudu kalau kentut kok mengulang wudunya, mbok dibasuh pantatnya kan selesai. Aku kok nyauri piye? Tak takon iki, kowe tau dunen gundulmu. Nate, lah sing dunen gundul kok sing disuntik bokong. Udune kan dome tublese nyang udun. Kowe prak jempalek kowe le. Muridku ya ngeyel, lampun natural nek suntik nggon sing empuk ngono. Wudu ngentut baleni wudu ya aturan kok bergudul. Nggih, mangke le ngapura-ngapuranan tenanan nggih. Soale nek jenengan wis tak terangke ngentek kemringet kilo wedange ngentek jempalek. Ning aku ora tau gelem ngombe mbek ngadeg kowe panitia gorono nggih. Aku gas soalnya ngombe mengadek pada kejaran mau. Aku tahu ngombe tahu ceramah neng Wonosobo. Ngombe mengadek ini tekan ngisor di bedek ya. Pak Yai, no. Kewan sing bener ngombe kalian ngadek nopo. Jaran. Dan jenengan apa kok ngombe mengadek nopo. Aku kena pada kejaran. Akhir aku gambaleni. Aku kewan sing geli ya mung jaran ya. Nek pitik wi hebat, nyabrang dalan wi ora noleh kok. Ora, karek nlunyur wong matane ning ngiringan kok. Karek bablas. Nek noleh malah ketabrak to ya. Mikir, mikir. Iki calon rong. Aku mbek pelawak siji kuwi seneng kok. Tong nyor tong kosong nyaring bunyinya piye to sing nutuk sapa ucah iki cerdas tapi jengkel iki ngata Bu nggih golek salaman ora sanggup bahasa Arab taqabbalallahu minna wa minkum bukan permintaan maaf itu doa taqabbalallahu minna wa minkum semoga Allah menerima amal saya dan amal kamu semua betul kan nah taqabbal ya karim ning yo aja kaya Pak Lurah wae nul-nul apa nul-nul apa babuk dan menang aku benci babuk babuk apa nih bucu kamu ini babuk tak ketak aja ngono senajan ibu-ibu ngomong aneh bucuku ini rano ya tak gulai ini ada sonjilai ya ngerneng mal dari sini kertak cekali susu ngamuk Mas anger ning malah diji kok cekli terus napa lah kowe nuding terus boros. Lah nuding tok ora entuk. Lah ki tutang tuting paeden. Nggo ndonga riyen nggih. Ya, soalnya kula ninggal tamu ning omah jam 11 tak semayani iki jam 11 wis isik ning kene.